Mitra bisnis, Kwi Kian Gi pernah berkomentar, lucu juga negara ini. Sudah 66 tahun merdeka, tapi tol Trans Jawa aja belum punya. Sabtu lalu baru diresmikan ruas tol Surabaya-Mojokerto seksi 1A dengan panjang kurang dari 2 km, tapi butuh waktu 5 tahun untuk membangunnya. Rata-rata per tahun hanya 400 meter. Kendala yang disebut masalah pembebasan lahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Vice President Marketing Hyundai Motor Indonesia, Bebin Juwana. Pak Bebin, apa komentar Anda melihat infrastruktur kita yang sangat lambat berkembang? Tentunya berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan ya. Karena sebetulnya kalau saja ada peraturan yang menentukan soal kepentingan umum, sehingga itu merupakan prioritas, jadi jalan itu kan termasuk kebutuhan untuk umum kan. Nah, kalau peruntukannya seperti itu, mestinya ya tidak menjadi faktor penghambat pembangunan tol dan sebagainya. Kalau saya pikir seperti itu ya. Cuman ini kan kondisi di lapangan kan beda gitu lah. Belum lagi, ya bukan rahasia umum lagi, nanti ada mafianya dan sebagainya. Itu yang menjadikannya kebutuhan yang sangat penting buat masyarakat menjadi terhambat. Mengapa hingga saat ini pemerintah sulit sekali dalam melakukan pembebasan lahan? Saya pikir ini merupakan PR bersama lah, dalam arti pemerintah juga perlu memberikan pemahaman bahwa ini adalah untuk kepentingan umum, sementara tentunya masyarakat yang mau digusur perlu diwadahi, diberi jalan keluar, karena andaikan itu adalah tulang punggung kehidupan keluarganya, tentunya kan mereka tetap harus hidup gitu kan. Ini bagaimana dicarikan jalan keluarnya gitu, bahwasannya segala sesuatunya harus dipersiapkan secara matang, dalam arti ya betul bahwa sudah direncanakan sebuah jalan dibuat dari titik A ke titik B, tetapi sekian luas tanah yang dipergunakan, bagaimana jalan keluarnya, maksudnya kompensasinya seperti apa? Karena sebetulnya kalau hanya diberi ganti rugi uang itu juga kalau dipikir akan bertahan berapa lama, ya kan? Seperti peribahasa bilang kan, jangan dikasih ikannya tapi dikasih pancingnya supaya dia bisa terus hidup kan gitu. Demikian Bebin Juwana, saya Kiki Wijaya.